Mitra bisnis, beberapa investor asing menunda investasinya akibat keterbatasan pasokan listrik. Bahkan salah satu perusahaan asing yang mengelola limbah rumah sakit dan kabarnya sudah siap beroperasi di Jawa Timur, jadi tidak jelas kelanjutannya gara-gara listrik. Kondisi seperti ini mengancam pertumbuhan investasi di Indonesia. Saat ini sudah terhubung dengan pengamat retail, Handaka Santosa. Pak Handaka, apa komentar Anda? Sebetulnya walaupun tidak terlalu jauh ya, kemudian memutuskan untuk tidak investasi, tapi sebenarnya pada waktu keadaan seperti ini pun, orang-orang yang investasi merasa ragu. Gimana ya untuk ini, jangan-jangan pabrik saya jadi nggak bisa dapat listrik. Gitu. Itu yang mereka khawatirkan. Makanya menurut saya, segera diambil satu tindakan. Kita juga udah tahu ya, sebenarnya kalau cuaca akan ada ombak besar pun udah tahu gitu. Jadi sebetulnya itu bukan alasan untuk bilang tidak ada bahan bakar untuk bisa menghasilkan listrik. Mestinya kan harus bisa dikirim jauh hari sebelumnya. Seperti apa sih kondisi listrik sekarang ini? Tiap kali kedip, tiap kali mati, capek deh. Sebetulnya kan nggak boleh terjadi di dalam layanan terhadap konsumen dong. Nah itu yang kadang-kadang sampai kita tuh rasanya sesek dikomplain oleh penyewa di mall-mall itu. Dan sebenarnya juga gitu, mereka menganggap mallnya tidak profesional. Tiap kali listrik mati ganti genset, kan nggak nyaman. Nanti begitu on kita masukin genset, mati lagi. Lalu bagaimana caranya mensiasati hal ini? Ya, untuk kami tentunya mall-mall, office dan apartment sekarang ini sudah memperbanyak stok-stok solar. Yang dulu stoknya sedikit harusnya sudah segera membangun tangki dan menimbun dengan solar yang ada. Jadi mengantisipasi kalau terjadi tahu-tahu pemadaman, kita bisa jalankan solar untuk misalnya paling enggak 3 hari gitu. Ya, itu sebenarnya sangat tidak ekonomis karena kita harus membangun banyak lahan yang tidak produktif. Itu juga kah yang akhirnya menghambat investasi, Pak? Pasti sangat menghambat dengan adanya kejadian ini. Satu yang sudah pasti tadi, investor akan bukannya membatalkan tapi menjadi satu keraguan lagi lah. Itu kan sebagai nilai negatif untuk satu tujuan investasi. Terus kemudian kedua, yang sudah operasi pun menyebabkan jadi enggan lah, di sini sering listrik mati dan lain-lain. Apakah hal ini sudah disampaikan pada pemerintah, Pak Handaka? Kalau saya prinsipnya dengan sopan, dengan santun harus menyampaikan, walaupun kadang-kadang juga udah capek ini didengar atau enggak. Tapi kita mencoba lah, tidak boleh jemu-jemu karena tidak boleh hanya mengkritisi, tapi juga dengan hati yang lapang tetap memasukkan input-input. Dan kita juga memberitahu bahwa kalau sering-sering ada gangguan pun bukan hanya mal atau perkantorannya yang diomelin orang, tapi juga image dari negara kita. Demikian Handaka Santosa, saya Dewi Sintawati.